والحكم واجب ومندوب وما أبيح المكروه وما ما حرم. Ya, berkata al-musannif, wal hukmu wajibun. Hukum itu ya berupa, ada kalanya berupa wajib, wa mandub, mandub sunnah kalau bahasa kita, wama dan juga yang ubiha, yang diperkenankan atau diperbolehkan. Dalam artian ini namanya apa? Mubah. Jadi hukum bisa berubah wajib, bisa berupa mandub, bisa berupa mubah. Ya. Nah, ini hukum apa namanya nih? Hukum taklifi atau hukum wad'i? Hukum taklifi. Jadi ahkamus syar'iyyah, ahkamus syar'i, hukum syar'i itu ada dua bagian. Ada namanya ya, ada namanya hukmun hukmun syar'i taklifi, ya. Yang kedua ada namanya hukum syar'i wad'i. Hukum syar'i wad'i. Nah. Ya qala. Berikutnya beliau menyatakan ubiha wal makruhu ma ma hurrima. Ya, ubiha wa ma ubiha. Dan yang diperkenankan, yang diperbolehkan yaitu ya mubah. Ya, yaitu mubah. Kemudian kata beliau ma, yaitu ma ma ma hurrima. Ya. Kemudian yang mubah mak mahur rima. Ya, mak mahur rima. Mak ya, ma, ubiha wal makruh dan juga makruh mak mahur rima dan juga dengan yang diharamkan. Ya. Ah, diharamkan. Nah, ini namanya hukum taklifi. Hukum syar'i itu ada dua. Saya gambarin bagannya dulu ya. Bagannya saya gambarin nanti sebelum kita masuk ke penjelasan. Hukum ada dua, hukum syar'i, hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Ya, perhatikan. Nah, di sini al-hukmu syar'i, dia ada dua, ada yang namanya wad'i, ini ada namanya taklifi. Ya, ada namanya hukum wad'i, ada namanya hukum taklifi. Taib. Nah, secara, sedangkan hukum itu siapa hukum? Ya. Hukum apa yang dimaksud dengan hukum? Ya. Hukum kan secara istilah apa namanya? Hukum-hukum syara', ya, hukum adalah ya, yang dimaksud dengan hukum di sini adalah khitabullah. Ya, hukum yang dimaksud di sini adalah khitabullah, yaitu ya titah dari Allah Taala. Hukum di sini ya yang dibahas dalam masalah usuliyun oleh para ulama al-usul yang yaitu khitab Allah, yaitu titah. Ya, apa yang Allah Taala perintahkan pada kita, ya itu namanya titah dari Allah, itu yang muta'alliq, yang berkaitan dengan amal mukallaf. Amal mukallaf. Siapa mukallaf? Kita ini yang dibebankan syariat, baik berupa perintah, pilihan ataupun penetapan. Ya, baik berita perintah, pilihan atau penetapan. Nah, hukum taklifi ada terbagi menjadi dua, ada namanya tolak dan ada namanya takhiri. Ya. Nah, ini hukum taklifi. Ada namanya tolak. Ada namanya takhir. Takhir pilihan, tolak berarti tuntutan. Nah, kalau yang berupa tolak, tolak tuntutan itu ada dua. Ada namanya tolakul fi'il atau ada yang namanya tarkul fi'il. Ya, ada yang namanya tolakul fi'il atau ada yang namanya tarkul fi'il. ada namanya tarkul fi'il. Nah, kalau talabul fi'il, ya, talabul fi'il ini gimana berarti? Ada yang bentuknya jazim dan ada yang juga ghairu jazim. Ada yang bentuknya jazim dengan tegas dan juga ada yang ghairu jazim. Nah, berarti yang tegas, yang talabul fi'il yang jazim, ini namanya wujub. Ya. Nah, yang ghairu jazim, yang tidak tegas, namanya apa? Mandub. Nah. Nanti aku bikin sendiri, enggak mesti kayak gini, sendiri. Nanti kan paham diagramnya. Nah, kalau yang talabul fi'il yang itu tarkul fi'il. Tarkul fi'il ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Kalau yang jazim namanya apa? Haram. Kalau yang ghairu jazim berarti namanya apa? Mandub. Ya, udah bikin sendiri, bisa antum udah ngerti diagram. Ya, hukum takhlifi. Ya, hukum syar'i takhlifi demikian. Bisa dipahami sini? Ya, itu diagramnya bikin sendiri antum. Bahwasanya ahkam terbagi menjadi dua. Ya, hukum-hukum syar'i terbagi menjadi dua, ada namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wada'i. Ya, hukum taklifi hukum yang menunjukkan ya adanya perintah. Hukum taklifi hukum yang menunjukkan adanya perintah untuk melakukan suatu amal atau meninggalkan amal. Meninggalkan sebuah larangan. Ya, jadi hukum taklifi itu hukum yang menunjukkan adanya perintah untuk melakukan suatu amal atau meninggalkan suatu larangan yang Allah perintahkan, ya, maupun kebebasan memilih antara melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Nah, hukum taklifi ini terbagi menjadi lima, yaitu tadi haram, yang kedua apa tadi? Yang kata beliau di sini, ah, wal maqwal hukmu wajibun, wajib. Berarti itu apa? Hukum taklifi yang mana? Yang talabul fi'il, yang talabul fi'il yang jazim. Nah, yang jazim berarti dia wajib. Wal wal wajib wan wandub, mandub berarti apa? Yang ghairu ghairu jazim. Ya, kemudian ya, ada namanya talabut tark. Talabut tark itu ada yang jazim, berarti namanya apa? Haram. Yang ghairu jazim makruh, itu kan tolak. Nah, ada yang takhir. Yang takhir ini namanya, ya, yang namanya ibahah. Nah, yang takhir itulah yang namanya ibahah. Kada. Paham sini? Antum hafal diagram ini, ngerti hukum syar'i. Hukum syar'i di sini dalam bahasan usul fikih. Ya, kalau hukum wad'i nanti insya Allah penjelasannya. Ya, ngerti Mas Wahyu sini? Hukum syar'i perhatikan, hukum syar'i terbagi menjadi dua. Ada taklifi, ada wadi'i. Kita bahas yang taklifi dulu. Yang taklifi terbagi menjadi dua, ada namanya tolab, ada yang namanya takhir. Kalau takhir itulah ibahah. Kalau tolab ada yang talabul fi'il, ada yang tarkul fi'il. Talabul fi'il kalau dengan jazim berarti dia wajib. Kalau dengan ghairu jazim berarti mandub. Kalau ya, tarkul fi'il wajib namanya haram. Kalau takhir dapat tarkul fi'il ghairu jazim makruh. Paham sini? Taib. Ya, sudah, ngerti sini. Nah, itu namanya ya ahkamu hukum taklifi. Ya, semisal di Al-Qur'an khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh min amwalihim ya shadaqatan. Khudh min amwalihim shadaqatan wa aqimus salata wa atuz zakata. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini ya talabul fi'il jazim. maka dia adalah menunjukkan wajib. Kutiba ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dia ala sabil jazm, berarti dia wajib talabul fi'il tersebut. Ya. Kalau yang sunnah apa? Yang sunnah misalkan catat utang. Ketika utang dicatat itu sunnah. Nah, ada ini talabul fi'il, ada tuntutan. Ya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ya bidainin ila ajalin musamma faktubu fil amr ya. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bermuamalah ya dengan cara dain ya utang dalam waktu tertentu, faktubu maka tulislah, tapi dia bukan ala sabil jazm, ghairu jazm, berarti dia hanya sunnah. Ya berarti dia hanya sunnah. Paham sini? Taib. Ya, Nabi SAW bersabda terkait salat qabliyah maghrib, ya man yurid an yaf'al fal yaf'al. Ah, berarti ini jazm enggak? Baru jazm. Perintah pada lamul amr. Itu kan ada lamul amr kan? Taib. Nah, kemudian apa tadi? Ya, tarkul fi'il. Ya. Tarkul fi'il. Tarkul fi'il dengan jazm. Ya, dengan jazm. Misalkan, hurrimat 'alaikum al-maitah wad-dam walahmul khinzir. Diharapkan kepada kalian bangke, darah, ya, dan juga daging babi. Ini al-jazm atau ghairu jazm? Jazm. Berarti itu haram. Ya, berarti itu haram. Innamal khamru wal maisiru fajtanibu, sampai Allah sebutkan. Wal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu, berarti jauhi, suruh jauhi ya, tinggalkan, tarkul fi'il ya, ala sabil jazm, berarti dia haram kalau dilakukan ya. Kalau yang tarkul fi'il ya ala sabil ghair jazm ya, misalkan Nabi SAW ya bersabda ya dalam hadis Qatadah Muslim dan yang lainnya, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ya, fala yajlis, lamul amr. Idza dakhala ahadukum al-masjid, apabila kalian salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, lamnya lam amr, nahiyah, jazimah. Ya kan? Fala yajlis, maka janganlah dia duduk hatta yusalli rak'atain. Sampai dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini ala sabil jazm atau ghairu jazm? Ghairu jazm. Berarti dia hanya makruh. Paham sini? Berarti dia hanya apa? Makruh. Kuriha, dibenci. Nah, kalau yang ya taklifi, yang dia takhir, bukan tolak. Takhir, ada pilihan. Ya, wala junaha alaikum. Ya. Kalau ada lafaz-lafaz wala junaha alaikum. La junaha. Ya, misalkan Nabi SAW bersabda, ya, izaratul muslim nisfu sa', pakaian muslim itu setengah betis. Ini sunnah. Fala haraja wala junaha. Tidak ada dosa, tidak ada keberatan bima bainahu wa baina minal ka'bain, antara tengah betis dan juga mata kaki. Jadi di antara atas mata kaki itu hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Yang sunnah apa? Tengah betis. Nah itu mubah, boleh. Takhir. Baik, barakallahu fiik. Ya, bisa dipahami sini? Hujan. Ayo helmnya, jaketnya. Hujan datang. Allahumma sayyiban nafi'ah. Pak Edi ngerti gak nih Pak Edi? Merojaan nanti ya. Mas Bowo? Merojaan nanti. Nah sini Edward, ngerti Edward? Paham sini? Antum nanti bikin diagram sendiri di rumah. Bagan-bagan sendiri di rumah seperti ini. Bikin, kalau perlu cari contoh sendiri. Oh ini apa nih? Baca buku-buku usulnya di rumah. Ini kan karang-karangan aja. Antum bisa ngarang sendiri juga. Ya, yang ada konsekuensi dosa enggak? Gitu. Ya, paham sini? Ada konsekuensi dosa enggak? Semisal Nabi SAW bersabda, "La tusalli illa ila sutra." La tusalli illa ila sutra. Ini hukum takrifi, hukum masuk mana? Talab atau talabul fil atau tarkul fil? Hah? Talab, ya enggak? Ya. Talab. La tusalli, la tusalli, tark. La tusalli. Janganlah ente salat illa ila sutra. Melainkan menghadap sutra. Ya. Ada konsekuensi enggak kalau enggak itu kan enggak masuk ke rukun dan syarat. Berarti kalau salat tanpa sutra, salatnya sah apa enggak? Sah. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa enggak? Hah? Batal enggak salatnya? Enggak. Berarti ini masuknya ke mana? Hah, ghairu? Ghairu jazab. Maka hukumnya haram apa makruh? Enggak pakai sutra? Makruh. Paham? Antum kalau belajar usul fikih paham. Oh, enggak belajar usul fikih ngeliat orang enggak pakai sutra, oh, haram nih, haram nih. Dia enggak paham hukum taklifi. Ya, barakallahu fiik. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh. Hadhihi khamsatun falahkamu taklifiyatu khamsatun. Ini lima. Wa tariqul ilmi biha at-tatabu'u wal istiqra'u. Nah, jalan menuju mengetahui hal ini, tariqul ilmi biha, metode untuk mengetahui ini adalah dengan tatabu', adalah dengan penelusuran, wal istiqra', penelaahan, ditelaah. Wa dzalika li anna syara'a imma ay ya'mura bi syai', yang demikian itu karena syariat. Ya, itu terbagi apakah dia memerintahkan sesuatu, au yanha anhu atau melarang sesuatu, au yaskuta, ya, ataupun mendiamkan. Fa hadhihi aqsamun salasatun, maka ini tiga jenis. Fa in amara bi syai', apabila syariat memerintahkan sesuatu, fa imma ya'muru bihi ala sabilil izam au ala sabilil ikhtiyar. Nah, syariat memerintahkan, apakah itu dengan ala sabil ilzam, tegas, atau ada pilihan, ikhtiar. Fal awwalu, maka yang pertama wajib. Wasani mandub, sunnah, itu yang atas tadi saya gambarin. Antum bikin sendiri diagram di rumah, ya. Kayak begini terserah versi antum, versi yang lebih cakep, ini kan asal-asalan. Nah. Wa manaha anhu, dan apa yang dilarang oleh syariat, imma ayanha ala wajhin, ala wajhil ilzam bitark. Apakah dilarang oleh syariat dalam bentuk tegas untuk meninggalkan, imma ala sabilil ikhtiar, atau ya dilarang oleh syariat itu hanya sebagai pilihan aja. Fal awwalu haram wasani makruh. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh. Ya. Paham sini? La tusalli ila ila sutra, makruh. Ya. La taqrabu salawa antum sukara. Makruh apa haram mabuk lagi sholat? Haram. Al-jazm. Ya. Paham sini? Wa imma ayaskuta. Nah, ataupun, nah ini. Ya, hukum taklifi, apakah talab atau yaskut? Ya, syariat hanya mendiamkan. Ya, atau yaskut. Nah, atau syariat hanya mendiamkan, mendiamkan tidak memvonis. Ya, fahada mubah. Maka ini dibolehkan. Karena hujan Nabi, karena terdapat keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi mayyurwa anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau, ya qala, bahwa annahu qala, bahwa beliau bersabda, wa ma sakatu anhu fahuwa afwun, apa yang aku diamkan maka itu dimaafkan. Nah, ada orang tanya kepada Nabi terkait manasik haji, begini boleh wa Rasulullah? La haraj, la haraj, la haraj. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, ya. Qala fa hadha wajhul wajhun hisari al ahkami bi khamsati ahkamin. Maka ini adalah sisi pembatasan, wajhun hisari, sisi pembatasan dari hukum-hukum dengan lima jenis tadi, wajib, mandub, ya, kemudian haram, makruh, dan juga mubah. Lakinnal muallifa, akan tetapi muallif zakara kismaini akharaini yunazau fihima, akan tetapi muallif di sini itu Syekh Al-Amriti rahmatullah alaih, beliau menyebutkan dua bagian terakhir, dua jenis terakhir yang yunaza, ya, yang di apa namanya, dipersisikan pada keduanya. Faqala, maka beliau menyatakan, ya, maka beliau mulai menyatakan, mas sahihi mutlaqan wal fasidi min qaidin hadani aw min abidi. Baik, perhatikan abidi. Ya, perhatikan lafaz abidi, ya. Ini ya saya sebutkan, ya. Seorang pengajar di Mekah, Asy'ari, ya, pendukung banyak kebid'ahan juga, tapi beliau alim dalam masalah usul fikih. Ya, yang antum kenal lah, ya. Itu Syekh Sayyid, ya, Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Husaini. Ma'ruf. Ada rajul ma'ruf indakum inda salafiyyin. Tahib, ya. Ma'ruf hada, ya. Dia memang, ya, Asy'ari, Maliki, fikihnya madhabnya Maliki, Ahlul Bait. Nah, sahih. Ya, Asy'ari terkadang membela amal-amal kesyirikan bahkan kuburiyun. Ya. Nah, beliau punya buku. Nama bukunya Syarah Manzuma Al-Waraqat fi Usul Fiqh. Nah, ini Al-Amriti menadzam waraqat disyarah oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya. Al-Mubtadi. Ya. Nah, beliau punya buku namanya Syarah Manzuma Al-Fiqh. Beliau, ya, melakukan istiqra, tatabbu' terkait matan ini. Beliau menyatakan, ya, ma'as sahih, disebutkan ma'as sahih, ya, ma'as sahih serta yang sah. Jadi hukum itu ada yang sah mutlakon, secara mutlak, wal fasidi, dan juga ada yang fasid hukum itu, min qa'idin, min qa'idin, ya, dari orang yang qa'id, ya, maksudnya orang yang qa'id, orang yang apa, ya, dari orang yang duduk gitu, ya. Ya. Maksudnya yang qa'idin melakukan ibadah, au min abidin. Nah, min abidin atau yang melakukan ibadah. Nah, ini ya, saqat kata Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, yang benar adalah, ya, yang benar adalah kata beliau, min aqidin, dari orang yang melakukan akad. Ini karena ini mahalnya akad, akad dan ibadah ini yang dibahas di usul fikih. Jadi itu dikasih, jangan dicoret, ya, dikasih keterangan aja, min abidin, ya, yang sahih adalah min aqidin. Ini keterangan dari Alwi Al-Maliki. Ya, ya, rajul ma'ruf, ya, dengan bidaknya, dengan, ya, diva dia terhadap kesyirikan dan yang lainnya, tetapi demikian dia punya, ya, nazar, punya pandangan yang cukup dalam dalam masalah usul fikih. Nah, sudah? Baik. Jadi min aqidin, dari orang yang melakukan akad. Ya, min aqidin hadani au min abidi, begitu yang benar. Bukan min qaid. Kalau min qaid gimana? Qaid itu terjemahkan mau kemana? Qaid orang yang duduk. Jadi gimana matan yang benar? Min aqidin hadani au min abidi. Ini kan terkait akad dan ibadah. Ya, min aqidin hadani au min abidi. Abidinya sudah benar, beribadah. Tapi kalau qa'id duduk, duduk apa maksudnya? Itu sah atau batalnya, batilnya, fasadnya, ya, terkait aktivitas ubudiyah dari abid ataupun muamalah dari aqid. Ya, paham sini? Ngerti sini, Syahrul? Jadi hukum itu ada juga yang sahih secara mutlak atau yang fasid. Min qa'idin diganti min aqidin. Ini terkait muamalah. Hadani yang keduanya ini, au min abidi, dari ahli ibadah, ini terkait ubudiyah. Ya. Sudah? Nah, kita baca syarahnya. Ya adafa al-muallifu rahimallahu taala as-sahiha wal fasida ila al-ahkami at-taklifiyyati wa fihi nadharun. Nah, ini dikritisi oleh Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, adafa al-muallif, ya muallif di sini, ya beliau adalah siapa? Beliau adalah Syekh Al-Amriti. Ya, beliau mengidofahkan, menyandarkan ya sahih dan fasid kepada ahkam taklifiyah. Ya. Padahal sahih dan fasid itu masuk ke mana? Ahkam wad'iyah. Bukan ahkam taklifiyah, tapi ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah. Kalau ahkam taklifi ini yang di bagan yang tadi saya gambarin. Di sini antum hafalin, bikin gambaran sendiri. Ya. Bagan sendiri. Besok ana tanya antum tahu. Ana minta dalilnya. Wajib paham sini. Pak Edi, nah antum ana incer pertama besok. Jangan enggak masuk kan depannya. Ahkam taklifi. Bikin gambar seperti ini, ya. Kalau perlu, ah ana bikin tugas antum, bikin bagan ahkam taklifi seperti ini. Tapi jangan kayak gini banget, nyontek berarti ya mana. Ya, barakallahu fi. Ya. Ini. Nah. Wa fihi nadzar kata Syekh Al-Utsaimin, ini perlu diteliti lagi. Ya, li'anna wasfa sihhati wal fasadi laisa wasfan lil amali alladhi wujjiha lil mukhatabi. Karena pensifatan itu amal itu benar, sihah, sah atau fasad atau rusak, batil, itu bukanlah sifat bagi amal yang wujjiha alladhi yang ditujukan kepada mukhatab. Ya, kepada mukhatab. Mukhatab itu yang mukallaf kita ini. Ya. Hukum kan adalah ya khitabullah, khitab Allah kepada kita mukhatab yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Nah, qala bal huwa hukmun wad'iyyun. Nah, ini bahkan ya sahih dan fasid itu adalah bagian dari hukum wad'i. Ya, wada'ahu asy-syari'u yang syari', ya, yang syari' di sini maksudnya siapa syari'? Allah Subhanahu wa taala meletakkannya alamatan sebagai tanda. Ya, alamatan 'ala nufudhi hadha syai' wa 'adami nufudhihi. Ya, yang Allah meletakkannya sebagai tanda dari nufudnya hadha syai'. Apa maksudnya nufud hadha syai'? Hah? Terlaksananya amal tersebut atau tidak terlaksananya. Nah, qala fa masalan, contoh, idza fa'ala al-mukallafu as-salata ala wajhin salimin tammis syuruti khalin minal mawani'i nusammi dhalika sahihan lakin hal hadas lakin hal hadhihi as-sihhatu aw min ya min awsafina nahnu fa yuqalu sah alaina aw ma ashbah dhalik al jawabu la as-sihhatu hukmun wad'iyyun wada'ahu asy-syari'u alamatan 'ala an-nufus wal fasadu hukmun wad'iyyun wada'ahu asy-syari'u alamatan 'ala 'adami an-nufus li anna al-fi'la al-fasida la yanfudu syar'an. Ya, perhatikan ini kata beliau. Ya, dari mana tadi? Contoh, pemasalan contoh. Idza fa'ala al-mukallafu. Apabila seorang yang dibebankan syariat, yang berakal, yang Islam, yang baligh, na'am. Yang dia memiliki kemampuan mukallaf, kalau dia puasa dia ghairul musafir. Ya, dia bukan musafir. Kalau Jumatan dia bukan musafir, bukan perempuan. Nah, ini mukallaf namanya. Ya. Nah, apabila mukallaf orang yang dibebankan syariat, fa'ala sholata, dia mengerjakan sholat ala wajhin salimin, dalam bentuk salim, yang benar, yang salim. Ya, tammis syurut, terpenuhi syarat-syaratnya. Khalin, ya, tidak ada, terbebas dari apa? Minal mawani, dari pencegah keabsahannya, dari pencegah ya keabsahannya, enggak ada. Ya dia alat taharah, ya kemudian terpenuhi rukun dan syaratnya. Nusammi dzalika, maka kita namakan perbuatan sholat dia tadi, amal dia tadi sahihan, sahih. Itu perhatikan, peramalnya, natijah dari amal dia sahih. Itu hukmun wad'i, bukan hukmun taklifi. Ya. Lakin akan tetapi hal hadhis sihatu, akan tetapi apakah keabsahan ini, kevalidan yang dilakukan bain ausafina nahnu, yang itu adalah bagian dari yang kita sifati, fayuqalu, maka dikatakan sahha alaina, ya benar atau kita atau ya Allah masbah dalik atau yang semisalnya, jawab la, tidak. As-sihatu hukmun wad'i, ya adapun sihah itu enggak ada hubungannya dengan taklifi, itu natijahnya, hasilnya. Ya wad'u syari', yang syari' ya meletakkannya sebagai tanda ala nufud. Ya, ala nufud. Wal fasad hukmun wadi'u, nah fasad itu sahih, ala nufud berarti sudah terlaksana. Jadi terima. Ya, itu sudah sah. Nah, sedangkan kalau amal fasad atau butlan itu hukum wadi'i, yang syari' meletakkannya sebagai tanda, ya sebagai tanda apa? Alamatan ala adami nufud. Enggak ada nufud di situ. Li'anna al-fi'la fasid. Ya, karena fi'il fasid tadi la yanfudu syar'an. Li'anna al-fi'la al-fasida, karena perbuatan dia tadi la yanfud. Ya, syar'an, secara syar'i tidak diterima di situ. Nah, misalkan dia sholat ya ala ghairi taharah, tidak pakai taharah. Ya. Ya, ini nanti ya mengenai wada'i itu ada beberapa bagian hukum wada'i. Ya, hukum wada'i itu ya hukum wada'i apa sih? Hukum yang menetapkan suatu perkara sebagai sebab. Hukum yang menetapkan suatu perkara sebagai sebab, syarat atau penghalang. Hukum yang meletakkan atau hukum yang menetapkan, jangan meletakkan ya, hukum yang menetapkan suatu perkara sebagai sebab, sebagai syarat, penghalang. Ya. Ya, penghalang bagi perkara lainnya. Ya, penetapannya ini tersebut dianggap sihah, sahih atau fasad atau rusak. Nah, jadi kalau ditanya apa perbedaan hukum taklifi dan hukum wadi'i, ya hukum taklifi tuntutan adanya perbuatan mukallaf. Ya, tadi itu. Ya, entah talab ataupun takhir. Nah, talab itu ada yang namanya talabul fi'il, tarku al-fi'il. Nah, kalau hukum taklifi ya yang dikehendaki dari hukum taklifi tuntutan adanya perbuatan mukallaf. Ya, tuntutan adanya perbuatan mukallaf. Nah, kalau hukum wadi'i yang dikehendaki dari hukum wadi'i bukanlah pembebanan atau pilihan, tapi keterkaitan suatu hal dengan yang lain. Bukan pembebanan atau pilihan, tapi dia adalah apa? Dia adalah apa? Hah? Keterkaitan dengan sesuatu yang lain. Ya, keterkaitan dengan sebab, dengan syarat, ya, dengan apa lagi? Nah, dengan adanya mawani, penghalang, adanya sihat atau fasad. Ya. Hukum taklifi berkaitan dengan mukallaf. Kalau hukum wadi'i, ya, berkaitan dengan manusia baik mukallaf ataupun tidak mukallaf. Ya, ini hukum wadi'i. Nah, hukum wadi'i tadi kan terbagi menjadi lima, ada namanya as-sabab. Sebab. Dia ada as-sabab. Itu perkara yang apabila perkara tersebut ada, maka perkara lain, yaitu perkara lain namanya musabab, menjadi ada. Ya. Dan sebaliknya, kalau perkara tersebut enggak ada, maka musababnya tidak ada. Contoh, ya. 40 ekor kambing adalah satu nisab dari zakat ternak. 40 ekor kambing. Nah, adanya sebab 40 menjadi musabab. Adanya ya jatuh tempo, jatuh haul 40 ekor berarti di situ ya jatuh berarti adanya sebab, adanya wajibnya zakat ternak. Ya. Bisa dipahami sini? Ah, ini namanya sebab. Ya, zina adalah sebab dirajam. Dikenakan had bagi orang yang pernah menikah dirajam. Ya. Atau ya, terbitnya fajar shadiq adalah sebab terjadinya salat subuh. Ini hukum wadi'i. Ini namanya as-sabab. Yang kedua as-syarat. Syarat hukum wadi'i. Hukum syarat adalah perkara yang menyebabkan suatu hukum tergantung ada atau tidaknya perkara tersebut. Ya, syarat. Apa syarat? Perkara yang menyebabkan suatu hukum tergantung dengan ada atau tidak adanya perkara tersebut. Contoh, biasanya dengan contoh lebih mudah dipahami. Wudu merupakan syarat sahnya salat. Niat dalam puasa Ramadan merupakan syarat sahnya puasa. Nikah adalah sebab sahnya perceraian. Enggak ada nikah apa yang mau cerai kalau kumpul kebo. Cerai gimana? Saya talak kamu. Kumpul kebo. Mau nalak apa? Kata perempuannya, saya khulu. Lah kapan ngasih mahar? Waliyadzubillah. Nah. Ya. Nah ini syarat. Yang ketiga mawani' penghalang. Ya. Penghalang. Misalkan adanya penghalang yang menyebabkan tidak adanya suatu hukum atau batalnya suatu hukum. Misalkan anak yang kafir menyebabkan dia tidak dapat warisan dari orang tua yang muslim, atau anak yang muslim menyebabkan dia tidak dapat menjadi pewaris orang tua yang kafir. Ini hukum wadi'i, bukan hukum taklifi. Ah. Ya, Nabi SAW bersabda apa? La yuwarisu al-mu'minu kafira wa la yuwaris al-kafiru mu'mina. Ya. Baik. Haid menyebabkan penghalang, ada mani. Haid adalah mani. Penghalang dari aktivitas ibadah, ya puasa, sholat. Nah, ini ya hukum wadai yang ketiga, ya. Yang keempat, sihah. Yang kelima, al-fasad atau disebut juga butlan. Sihah yaitu hukum syariat yang diberikan kepada mukallaf yang telah memenuhi syarat dan rukun. Sedangkan fasad, hukum yang diberikan kepada mukallaf yang tidak menyempurnakan syarat dan rukun. Ini gampang ini kan? Nah. Ya, jadi wadi'i itu terbagi menjadi lima. Ya, yaitu yang pertama sababun, syartun, mani'un, sihatun, fasad. Ini tulis lagi di pagar. Berarti wadi'i sababun, yang kedua apa? Ya, syartun, yang ketiga apa? Maneun. Mane apa artinya? Penghalang, yang keempat? Sihatun, yang kelima? Fasad. Sihatun, sholat memenuhi rukun syarat. Fasad tidak memenuhi rukun syarat. Selesai. Gampang kan hukum taklifi, hukum wadi'i gitu aja udah. Antum paham di bagian ini, ngerti hukum ahkamu syar'i, hukum-hukum syar'iyah, hukum ahkamu syar'iyah. Nah. Ya, jadi kritikan yang dilontarkan oleh Syekh Al-Utsaimin ini sahih. ya sahih. Di mana al-muallif di sini al-amriti membawakan sekaligus wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma mahurima ma sahih ma sahih. Atau kita bawa kemungkinan yang baik juga, yang dimaksud dengan amriti mungkin di sini hukum taklifi, bukan hukum wadai. Ketika beliau membicarakan masahihi mutlaqan wal fasidi min qaidin, tapi tadi yang benar matanya gimana? Min aqidin, aqidin dari hal muamalah. Ya hadani au min abidi, baru ini dari bab ubudiyah. Ya, kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Was-shawabu idan, kalau begitu yang benar adalah annal ahkama at-taklifiyata khamsatun faqat. Maka hukum-hukum taklifi itu hanya lima aja. Wa hiya al-wajib wal mandub wal mubah wal makruh wal muharram. Ya, wajib. Wajib itu talabul fi'il ala sabilil jazm. Kemudian tadi apa? Mandub talabul fi'il ala sabil ghairil jazm. Haram itu apa? Tarkul fi'il ala sabili al jazm. Ya, makruh tarkul fi'il ala ghairis sabil ala sabili ghairil jazm. Kalau mubah berarti itu apa? Ikhtiar, takhyiri. Ya, takhyiri. Nah, ahsantum. In rattabnaha 'alal asya in rattabnaha 'alal muqabalati qulna al wajib wal muharram wal mandub wal makruh wal mubah. Ya, kalau kita mengurutkannya 'alal muqabalah, ya sesuai dengan muqabalah, ya perbandingan, maka wajib, ya haram, mandub, makruh, mubah. Wajib bandingannya ini ya haram, mandub, makruh, mubah. Wa in ratabnahu ala al-syadd qulna. Nah, kalau kita mengurutkannya ya berdasarkan yang lebih dari itu, maka wajib, summa mandub, summa al-mubah, summa al-makruh, summa muharram. Ya, wal amru fi hadha sahlun. Nah, ini perkara mengurutkan ini mudah. Mau antum gimana kayak ya. Al-muhim yang penting poinnya adalah antafhama. Antum paham. Annal ahkama at-taqlibiyata khamsatun. Ini kata si Al-Utsaimin, poinnya adalah antum paham bahwasanya hukum taklifi itu ada 5. Wa qauluhu, dan perkataan beliau min qa'idin, dari orang yang duduk. Nah, ini sebenarnya sakot ya. Dan saya setuju ya dengan Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya, di syarah Manzumah beliau ya, Manzumah Al-Amriti ini, beliau mengatakan ini yang benar adalah min akidin, dan orang berakad terkait dengan muamalah. Ya min hadani, ya min apa namanya, hadani au min abidi, baru abidi dari orang yang melakukan ibadah. Ya. Nah. Ya, walau bagaimana ya, Al-Maliki dengan kekeliruan beliau yang banyak, ya beliau memberikan sumbangsih dalam Islam bab ini. Ya, tapi kelirunya banyak. Ya, beliau membolehkan ya beberapa kesyirikan, juga amalan-amalan bid'ah ya dan yang lainnya. Allahul musta'an. Nah, tapi di sini disyarah Basyikh. Ai al-qa'id, ai al-qa'id min al-ibadah. Orang yang qa'id. Qa'id apa artinya? Itu kan isim fa'il dari qa'adah. Orang yang duduk dari ibadah. Nah, ini. Ya, terus yang abid gimana nanti? Yang abid juga ibadah. Ya kan? Nah, di sini dalam bab ini ya Alwi Al-Maliki dia istiqra', dia tatabbu', dia lebih daripada Syekh di sini. Antum harus akui. Ya, di sini. Aimin al-qa'id ay anil ibadah. Qa'id, orang duduk dari ibadah. Ka'annahu yurid bidzalika al-muamalah. Nah, seolah-olah beliau ya memaksudkan demikian adalah al-muamalat. Kalau muamalat bukan akid berarti, bukan qa'id berarti adalah akid. Fas-sahihi wal fasidu yakunani fil mutaabbad wa fil qa'id anil ibadah. sahih dan fasid itu keduanya, padahal yang padahal orang yang beribadah muta'abbid wa fil qa'id anil ibadah, dan qa'id dari ibadah, wa huwa al muamalat. Nah, ini perlu kita rincikan kembali bahwasanya al qa'id yang benar adalah aqid. Udah, itu terkait muamalah. Abid itu terkait ibadah. Karena jauh dari qa'id ke muamalah. Duduk untuk apa? Walaupun saya di sini mengatakan ka'anna yurid bidzalik. Ya, mungkin saja beliau memaksudkan demikian, jauh tapi. Jauh. Ya, makanya dalam syarah mantumah Alwi Al-Maliki mengatakan yang benar adalah qa'id. Apa? Aqid. Ya, aqid. Nah. Cukup ya, sudah 1:30. Nanti kita lanjut. Antum setoran habis ini. Kita lanjut nanti dengan bait ke-15, wal wajibu wal mahkumu bil thawabi ya fi fi'lihi wa tarki bil ikhabi. Nah, subhanallahi wa bihamdik, syadallah ila anta, astagfiruka wa atubu. Assalamualaikum.